السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah untuk berjalan di atas jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-57, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu Nawaqid At-Tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Kita akan memasuki pasal yang kedua terkait dengan Al-Kufrul Akbar. Di pasal sebelumnya sudah kita bahas tentang Asyirkul Akbar, definisinya, hukumnya, bentuk-bentuknya, contoh-contoh dari syirik yang besar. Kali ini kita memasuki bagian kedua dari Nawaqidut Tauhid, pembatal-pembatal tauhid, yaitu Al-Kufrul Akbar, kafir yang besar atau kekafiran yang besar. Penulis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, berkata, Al-mabhathul awwal, pembahasan pertama, ta'rifuhu wa hukmuh, definisi dan hukumnya. Al-kufru fil lughati bimakna as-satr wa taghtiyah. Kata kafara atau al-kufru dalam bahasa Arab artinya menutup. Menutup. Itu dari sisi bahasa. Al-kufru lugatan as-satru wa taghtiyah. Kufur secara bahasa artinya menutup. Kemudian beliau berkata, yuqalu liman ghatta dir'ahu bis-tsaub. Dalam bahasa Arab dikatakan, bagi orang yang menutup perisai ada yang dipakai di apa namanya, dipakai di tubuh dalam peperangan zaman dulu ya, itu disebut dengan dirak. Jadi kalau ada pasukan yang menutup diraknya dengan menggunakan kain, itu dalam bahasa Arab dikatakan qad kafara dir'ahu. Dia kafara dir'ahu, dia menutup diraknya, yaitu tameng yang dia pakai di tubuhnya. Jadi kafara lughatan bimakna as-satr, menutup. Awit taghtiyah, taghtiyah. Begitupun dalam bahasa Arab, yuqalu lil muzari'. Kita mengatakan bahwa petani itu adalah kafir. Kenapa petani dikatakan kafir? Li'annahu yughatti al-badr bit-turab. Karena petani itu punya aktivitas menutup bibit-bibit dengan tanah. Jadi ada bibit jagung, dia masukkan ke dalam tanah, kemudian dia tutup. Ya, atau bibit yang lainnya, dia masukkan ke dalam tanah, kemudian dia tutup. Maka dia disebut dengan kafir. Kafir bukan berarti ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berarti dia menutup apa namanya bibit-bibit pohon tersebut menggunakan tanah. Itu kafara ditinjau dari sisi bahasa. Lalu dikatakan oleh beliau, wa minhu, dari kata kafir ini, summiyal kufrul ladzi huwa diddul iman. Dinamakanlah kata kafir yang merupakan lawan dari keimanan. Jadi al-kufru, kekafiran yang merupakan lawan dari keimanan, itu diambil dari kata al-kufru dalam bahasa Arab yang artinya menutup. Ya, menutup. Lianna fihi taghtiyatun lil haqqi. Kenapa orang-orang yang tidak mau beriman dalam istilah akidah Islam disebut kafir? Karena mereka menutup kebenaran. Bijuhdin au ghairihi. Baik dalam bentuk mengingkari atau yang lainnya. Jadi karena orang-orang yang tidak beriman itu, mereka seolah-olah telah menutup kebenaran atas dirinya. Tidak mau mengikuti kebenaran, maka mereka disebut dengan istilah kafir, yaitu orang yang menutup, ya, menutup kebenaran. Baik dengan pengingkaran, atau dengan ucapan, atau dengan perbuatan, atau yang lain sebagainya. Wakil dikatakan, summiyal kafiru kafiran li'annahu qad gotta qalbahu bil kufr. Ada juga yang berpendapat bahwa kafir itu dinamakan kafir karena dia telah menutup hatinya dengan kekafiran. Jadi kekafiran itu menjadi tutup yang menutup fi qulubihim, apa namanya, Allah tutup hati mereka. Wa khatama ala sam'ihim. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Wa ala absarihim gishawah. Dan mata mereka pun Allah jadikan terhalang untuk bisa memandang yang hak. Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Wal kufru, adapun kata kafir fil istilah, secara pengertian istilah, adalah kullu i'tiqadin au qawlin au fi'lin au tarkin yunaqidul iman. Oh, ini definisi bagus sekali. Apa itu kekafiran? Kata beliau, kullu i'tiqadin, setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap meninggalkan, yunaqidul iman, yang dengannya seseorang telah membatalkan keimanannya. Jadi kekafiran ini tidak hanya kaitan dengan keyakinan. Kalau kita lihat definisi beliau, kekafiran tidak hanya di keyakinan saja. Karena kekafiran adalah lawan dari keimanan, maka sebagaimana keimanan terdiri dari keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan badan, begitu pun kekafiran. Karena ini mereka berhadap-hadapan. Maka kekafiran pun, kekafiran, saudaraku sekalian, terkadang berupa keyakinan di hati. Dan terkadang berupa ucapan di lisan. Jadi ada ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Dan kita tidak lagi membahas hatinya. Tapi sekedar ucapannya, itu sudah bisa dihukumi bahwa ucapan itu adalah kekafiran atau perbuatan, ya, atau dia meninggalkan sesuatu yunaqidul iman, yang mana hal-hal tersebut adalah membatalkan keimanan. Ini definisi bagus sekali, ya. Kalau definisi orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa kekafiran itu hanyalah pengingkaran di hati. Artinya tidak mungkin menurut mereka terjadi kekafiran di lisan atau di perbuatan. Tapi kekafiran hanyalah terjadi di hati. Ya, ini keyakinan yang menyimpang. Keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu definisi kekafiran. Kullu i'tiqadin au qawlin au fi'lin au tarkin yunaqidul iman. Setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap perbuatan atau meninggalkan sesuatu, yunaqidul iman, yang mana hal itu bertentangan atau membatalkan keimanan. Dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal kufrul akbaru yakunu bi'tiqad. Kufur akbar, kufur besar, terkadang bisa terjadi di dalam keyakinan. Wa yakunu aydan bil qawli. Dan terkadang terjadi juga dikarenakan ucapan. Wa yakunu kadzalika bil fi'l. Sebagaimana terkadang terjadi dalam perbuatan. Walau lam yakun ma'a ayyin minhuma i'tiqad. Walaupun ucapan atau perbuatan itu tidak diiringi dengan keyakinan. Artinya tidak perlu lagi kita memeriksa keyakinannya. Tapi bisa saja kita menghukumi sesuatu semata-mata karena ucapan atau perbuatan. Jadi tidak perlu lagi memastikan hatinya. Ada orang melakukan kekafiran, ente ini niat enggak? Ya, selama tidak ada unsur-unsur paksaan atau ancaman, ya hukum asalnya kita bisa menghukumi kekafiran itu sekedar ketika diucapkan atau sekedar ketika dilakukan. Walau lam yakun ma'a ayyin minhuma i'tiqad. Walaupun mungkin tidak ada keyakinan, ya tidak ada keyakinan di dalamnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu penulis berkata, wa qad haka jam'un min ahli al-'ilmi ijma'al ulama'i 'ala anna al-kufra yakunu bi mujarradil qaul aw mujarradil fi'l. Sekelompok ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menukil adanya ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi walaupun hanya sekedar ucapan atau sekedar perbuatan. Jadi para ulama, ulama Islam telah menukil adanya ijma atau kesepakatan bahwasanya kekufuran itu bisa terjadi walaupun hanya dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Tidak harus dalam keyakinan. Kadang dalam ucapan dan perbuatan. Siapa saja yang menukil ijma cukup banyak di sini. beliau menyebutkan cukup banyak, di antaranya adalah al-Imam Al-Hafiz Ishaq Ibnu Rahawai. Al-Imam Al-Hafiz Ishaq Ibnu Rahawai yang wafat 338 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasiah. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Nasir Al-Marwazi rahimahullah, dikatakan wa mimma ajma'u ala takfirihi wa hakamu alaihi kama hakamu alal jahid, dan di antara perkara yang disepakati, perkara yang disepakati ala takfirihi, atas kafirnya, ya, atas kafirnya pelakunya, ya, wa hakamu alaihi, dan dihukumi dengan kekafiran sebagaimana orang yang mengingkari. Jadi ada kekafiran selain mengingkari, kalau mengingkari kan di hati. Tapi ada jenis lain kekafiran selain mengingkari. Yang mana kekafiran ini kata beliau disepakati oleh para ulama bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apa itu? Dikatakan di sini, fal mu'minul ladzi amana billahi ta'ala wa ma ja'a min indihi thumma qatala nabiyan aw a'ana ala qatlihi, bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada apa yang datang dari sisi Allah, kemudian dia membunuh seorang nabi atau menolong, tolong-menolong dalam membunuh nabi, walaupun dia mukirron, dia mengaku dirinya beriman, ya, lalu dia pun berani berkata membunuh nabi itu haram, fahuwa kafir. Bahwa kafir. Ini enggak perlu lagi ditanya. Ente hati ente gimana? Hati kamu gimana? Ketika Anda membunuh nabi itu hati kamu gimana? Ya enggak perlu ditanya. Kita menghukumi perbuatannya sudah cukup. Walaupun dia mengatakan ya enggak boleh membunuh nabi, terus kenapa Anda membunuh? Enggak usah kita cari-cari hatinya. Sekedar perbuatannya saja kata Al-Imam Al-Hafiz Ishaq ibn Rahawai, kita sudah bisa menghukuminya. Wa kadzalika man syatama nabiyan, begitupun barang siapa yang mencela atau menghina nabi, aw radda alaihi qawlahu min ghairi taqiyatin wala khaufin, atau dia dengan terang-terangan menolak ucapan nabi. Ucapan apa itu? Enggak zaman lagi kita menerapkan ucapan-ucapan seperti itu. Itu zaman pertengahan, itu 14 abad yang lalu. Dan dia mengucapkan itu bukan karena ada taqiyah atau khauf. Taqiyah artinya ada yang disembunyikan, atau karena ketakutan, pura-pura misalnya. Bukan karena itu. Maka ini pun kalimat yang menurut Al-Imam Ishaq ibn Rahawai disepakati oleh para ulama menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan kita enggak perlu lagi menanyakan masalah keyakinan. Artinya sekedar ucapan, sekedar perbuatan sudah bisa menjadi sebab keluarnya seseorang dari Islam. Kemudian wa qala al-Imam Abu Thawr, berkata al-Imam Abu Thawr yang wafat 240 Hijriah. 240 Hijriah. Apa kata beliau? Sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai. Apa kata beliau? Laisa baina ahlil ilmi khilafun. Laisa baina ahlil ilmi khilafun. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang berilmu. Fi rajulin law qal al-masihu huwallah. Terkait dengan hukum, orang Islam yang berkata misalnya, al-masih itu Allah. Wajahada amrul Islam. Ya. Dan dia mengingkari Islam dengan ucapan tersebut. Wa qal lam ya'taqidu qalbi ala syai'in min dhalika. Lalu dia berkata, saya enggak meyakini hal itu, saya ingin mengucapkannya saja. Ya, dia mengatakan Al-Masih itu adalah Allah. Lalu di waktu yang sama dia berkata, lam ya'taqidu qalbi ala syai'in min dzalik. Hatiku tidak meyakini hal tersebut. Annahu kafirun bi izhari dzalik wa laisa bi mu'min. Sekedar dia mengucapkan kalimat itu dia kafir. Kok bisa? Ayatnya jelas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Jelas? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Tapi saya enggak meyakininya. Ya, Anda mengatakan itu. Ya, kecuali dalam konteks menjelaskan. Telah kafir orang yang mengatakan ini dan itu. Telah salah, telah menyimpang orang yang mengatakan ini dan itu. Nah, itu. Tapi kalau dia katakan Allah itu satu dari yang tiga misalnya. Atau dia katakan Nabi Isa, kalian tahu itu Allah. Nabi Isa itu Allah misalnya. Nah, itu dalam, kalau itu diucapkan oleh seorang muslim, bimujarradi hadzal qaul, sekedar dengan ucapan itu dia bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, ini nukilan ijma dinukil oleh siapa tadi? Abu Tsaur rahimahullahu taala. Faqad haka Abu Tsaur rahimahullahu ijma'a as-salaf ala kufri man azhara kalimat al-kufr. Abu Tsaur rahimahullahu telah menukil adanya ijma', kesepakatan atas kufurnya orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Waqad haka Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal, di dalam bab Kitabul Iman, Al-Ijma'u ala takfir bimujarradin nutqi biba'dil umuril mukaffirah. Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala telah menukil ijma', kesepakatan para ulama, bahwasanya adanya kesepakatan takfir, takfir itu mengkafirkan seseorang bimujarradin nutq, hanya disebabkan oleh ucapan. Jadi hati-hati, ucapan itu berbahaya sekali. Ya, kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kan Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau mengeluarkan lisannya, lisan, lidahnya. Dan apa yang ada di antara dua betis, yaitu kemaluan. Oleh karenanya hati-hati, apalagi zaman sekarang ya. Zaman di mana agama diperolok-olokkan, dipermainkan. Berbohong agar manusia tertawa. Apa istilah stand up comedy atau apa itu ya. Berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Memperolok-olok, mempermainkan, menjadikan agama sebagai bahan candaan. Itu tidak boleh. Itu haram. Dan bisa menyebabkan kekafiran. Keluarnya seseorang dari Islam. Berarti sudah tiga yang menukil ijma'. Satu, Ishaq ibn Rahawai rahimahullah. Yang kedua, Abu Tsaur rahimahullah. Dan yang ketiga, Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu rahmatan wasiah. Lalu kita kembali ke atas, ya, ke matannya. Kita ada di halaman 261. Ya, ada di halaman 261. Falkufrul akbaru yakunu bil i'tiqadi wa yakunu aidan bil qawli wa yakunu kadhalika bil fi'l walau lam yakun ma'a ayyin minhuma i'tiqadun. Maka sekali lagi, kekafiran itu, kufur akbar itu kadang terjadi dikarenakan keyakinan, dan terkadang terjadi dikarenakan ucapan, terkadang terjadi dikarenakan perbuatan walaupun tidak diiringi dengan keyakinan, ya. Oh, ternyata di sini beliau kembali membawakan ijma'. Di antara ulama yang menukil ijma' adalah Al-Allamah As-Sanani rahimahullahu taala. Ya. Lalu dikatakan di sini ada yang penting kita baca, Wa qad naqala Syekh Alawi As-Saqaf. Syekh Alawi As-Saqaf hafizahullahu taala, beliau telah menukil dalam kitab beliau At-Tawassutu wal Iqtisad fi annal kufru fi annal kufra yakunu bil qaul awil fi'l awil i'tiqad. Beliau menukil dikatakan an aksar min mi'ati min ulama'il muslimin, lebih dari 100 ulama kaum muslimin, minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, baik ulama terdahulu ataupun yang datang belakangan, wa min jami'il mazahibil fikhiyah, dan dari semua mazhab-mazhab fikih, annal kufra, bahwasanya kekufuran itu, yakunu bimujarradin nutuq, bisa terjadi walaupun hanya ucapan saja, wa bimujarradi fi'lin wa amalin mukaffir, dan sekedar dengan melakukan amalan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan masih banyak ini, ada nukilan dari Abu Muhammad Ibnu Hazm, ya. Ada juga nukilan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. An-Nawawi Asy-Syafi'i, Yahya bin Syarab An-Nawawi, dikatakan di sini qala An-Nawawi fi Rawdah. An-Nawawi berkata dalam kitab beliau Ar-Rawdah. Qala al-Imam ai Imamul Haramain, berkata Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah fi ba'di ta'aliki an syaikhi anna al-fi'la bimujarradihi la yakunu kufran. Ya, beliau berkata perbuatan, kalau sekedar perbuatan, tidak bisa otomatis kafir. Wa hadza zalalun azimin, ya, dan ini adalah kesalahan yang fatal, kata Imam Nawawi. Ini adalah kesalahan yang fatal. Artinya bahwa tidak benar bahwasanya sekedar perbuatan tidak menyebabkan kekafiran. Itu keyakinan Murji'ah. Bahkan perbuatan bisa, sekedar perbuatan bisa saja menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz berkata, wa hukmul kufril akbar wa hukmu syirkil akbar. Adapun hukum dari kufur akbar adalah sama dengan hukum syirkul akbar. Kama sabaqa bayanuhu au kama sabaqa bayanuhu fil faslil awal, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Wa idza waqa'al muslimu fil kufri awi syirki wa hukima bi kufrihi fa huwa murtad. Apabila ada seorang muslim yang terjatuh dalam kufur akbar atau terjatuh ke dalam syirkul akbar, hukima bi kufrihi, dia dihukumi sebagai orang yang kufur atau dalam kurung murtad, kata beliau. Lahu ahkamul murtaddin, maka berlakulah kepadanya hukum-hukum orang yang murtad. Wa minha annahu yajibu qatluhu in lam yatub wa yarji ilal Islam. Ini dalam hukum Islam, orang yang murtad itu hukumannya hukuman mati, ya, apabila dia tidak mau kembali kepada Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka hukum mati. Ya, tentunya nanti tidak sembarangan orang, ya. Ada mahkamah, ada hakim yang mengadili, tidak setiap orang, tidak sembarangan orang. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali disebabkan satu dari tiga sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh satu dari tiga sebab. Yang pertama, as-saibuz zani. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Dia sudah menikah, berzina. Nah, ini bisa halal darahnya, dirajam sampai mati. Wa nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa atau kisos. Kisos. Wa tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh dalam berdoa memuji Allah dengan membaca Asmaul Husna menggunakan bahasa Indonesia? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Ya, itu dilakukan di awal sebelum kita meminta. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi. Ya, barulah kita meminta apa-apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Iya, ya, Pak Hadap dari Medan, Pak. Dengan Bapak siapa? Halo. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dengan Pak Azhar dari Medan. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar dari tema ini. Baik, Bapak. Saya mau bertanya tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi, Ustaz. Hadis yang ketiga atau yang keempat, Ustaz, ya. Di paragraf terakhir, Ustaz, artinya bagaimana cara memahami hadis ini, Ustaz? Baik. Di paragraf terakhir ini, seseorang yang melakukan perbuatan ahli surga, jarak antaranya dengan surga hanya tinggal berapa hasta. Tapi takdir mendahulunya, maka yang melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan yang sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga neraka satu hasta di depannya, tapi takdir mendahulunya, maka ia melakukan perbuatan ahli surga, ia dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana Ustaz memahami hadis ini, Ustaz? Baik. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak di Medan, mudah-mudahan Bapak dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, beliau mengatakan bahwasanya man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Lalu beliau membawakan hadis riwayat Imam Muslim, di mana dikatakan, man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa yang wafat dalam satu kondisi, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi wafatnya. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Setelah itu beliau berkata, lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, maka kitab takdir, suratan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadukhuluha, maka dia pun masuk surga. Dan ada sebaliknya, beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dirinya dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir mendahulunya, dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadukhuluha. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitupun para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mengatakan bahwasanya hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Jadi hadis menjelaskan hadis. Ada hadis yang berbunyi inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannati fi ma yabdu linnas. Dalam redaksi yang lain dikatakan, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga yang nampak di mata manusia. Artinya, di mata manusia nampaknya itu amalan ahli surga. Padahal Allah lebih tahu bahwa sebenarnya itu tidak benar. Entah karena niatnya, entah karena caranya, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, salah seorang dari kalian, kata Nabi, ada beramal dengan amalan ahli neraka yang nampak bagi manusia. Artinya yang nampak bagi manusia itu yang diamalkan adalah amalan ahli neraka. Tapi Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dengan hal-hal yang tersembunyi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Artinya manusia menilai amalan tersebut amalan ahli surga. Dan manusia menganggap amalan itu amalan ahli neraka. Ya. Tapi manusia tidak tahu perkara-perkara yang tersembunyi. Oleh karenanya ada seorang laki-laki yang berjihad di zaman Nabi, kemudian para sahabat berkata, ini syahid, syahid, syahid. Nabi berkata, enggak, dia enggak syahid. Padahal manusia mengatakan semuanya syahid. Ini orang syahid. Nabi bilang, enggak syahid. Akhirnya para sahabat heran, kenapa orang ini berperang begitu luar biasa dianggap tidak syahid. Lalu Nabi memerintah, dicari orang itu dalam peperangan, dicari. Ternyata dia wafat dalam peperangan, lalu dia dalam kondisi telungkup, tidur telungkup. Ya. Kemudian dibalikkan badannya, ternyata didapatkan dia sudah melakukan bunuh diri. Jadi ketika dia tidak tahan dengan luka-luka dalam peperangan, ternyata dia tancapkan pisau belatinya ke bagian tubuhnya untuk mengakhiri rasa sakit barangkali atau yang lain sebagainya. Oleh karenanya Ahlus Sunnah memiliki keyakinan tidak bisa memastikan siapapun ahli surga atau ahli neraka secara ta'yin, tidak boleh kita mengatakan si fulan masuk surga atau masuk neraka kecuali kalau ada dalil syar'i. Misalnya Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, 10 orang yang masuk surga, ya. Itu kita menetapkannya. Atau kita katakan bahwa Abu Lahab di neraka, Abu Jahal di neraka, ada dalil yang menentukannya. Tapi selain itu tidak boleh. Kecuali yang sifatnya umum, orang Islam itu insya Allah di surga, orang kafir di neraka, itu umum. Tapi kalau masalah ta'yin, menunjuk, itu tidak bisa. Itu maksud dari hadis tersebut. Jadi ketika kita memahami hadis, salah satu caranya adalah dengan memahaminya dengan redaksi yang lain terkait dengan hadis tersebut. Allah alam misal. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Mamat di NTB. NTB Nusa Tenggara Barat, ya. Saya sudah lama mengikuti kajian TV Sunnah dan saya belajar mempraktekkan semampu saya. Tapi di lingkungan saya tinggal, saya merasa risih karena mereka banyak melakukan ibadah yang sudah mereka lakukan sejak dahulu padahal tidak ada tuntunannya. Misalnya acara ngaji doa untuk orang yang meninggal selama 30 malam, doa 7 hari, 14, 24, 34. Sering melakukan kumpul-kumpul untuk doa bersama, mohon nasihatnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nasihat saya, hendaknya Pak Mamat bisa istiqomah, berusaha untuk istiqomah, terus belajar, ya, terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Ya, dan hendaknya sedikit demi sedikit mulai berusaha untuk berdakwah, mengajak. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan dalil-dalil, ayat-ayat hadis, mari kita arahkan mereka. Ada TV loh namanya TV Niaga misalnya. Bagus acaranya. Jam sekian, ikuti pengajian itu. Ya, ketika kita melihat kaum muslimin terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam penyimpangan, kita harus sayang sama mereka, harus kasihan sama mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama mereka itu keras terhadap orang kafir, ya, tetapi lembut sesama mereka. Jadi ketika kita melihat saudara kita salah, itu bukan kita malah semangat, ya, kesal. Ya, tapi kasihan, saya pengen mendakwahkan mereka, saya pengen mengajak mereka kepada kebaikan. Dan rasa itu harus menjadi satu tindakan. Entah dikasih hadiah buku, atau ditunjukkan TV-TV Islam, radio-radio Islam, atau kita berikan dia nasihat-nasihat sesuai yang kita mampu. Ya, dan ketika kita berdakwah, itu membantu kita untuk istiqomah. Ya, dakwah itu salah satu cara untuk kita istiqomah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Begini Ustaz, suami mengizinkan istrinya bermausoli. Apakah suami tersebut mendapat pahala dari amalan soleh istrinya tersebut Ustaz? Itu saja Ibu. Yang kedua Ustaz, seseorang terbiasa melakukan puasa Daud. Satu hari dia tidak melaksanakan puasa Daud dan menghadiri walimatul urus. Apakah dia tidak istiqomah atas puasa Daudnya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya udah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ketika seseorang menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka orang yang menjadi sebab mendapatkan pahala. Ya, ketika si A menjadi sebab si B beramal soleh, maka si A mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin, ya kana lahu mithlu ajrin, kana lahu mithlu ajr man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, lalu manusia mengikuti kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Atau dari kebaikan orang-orang yang melaksanakan kebaikan yang dia menjadi sebab di dalamnya. Jadi seorang suami ketika dia kondisikan rumahnya senantiasa berisi ketaatan kepada Allah, ya, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka suami mendapatkan pahala. Karena dia telah melaksanakan tugasnya untuk membimbing, mengarahkan, dan lain sebagainya. Jadi ada pahalanya ya, pahala kebaikan. Jadi antara wasiat Allah kepada para suami adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Allah alam bissawab. Seorang yang biasa puasa Daud, satu ketika dia berbuka, artinya tidak berpuasa dikarenakan menghadiri walimah. Apakah dia tidak istiqomah? Allah alam bissawab ya, dalam Islam menghadiri acara pernikahan itu fardu, wajib. Sedangkan puasa adalah sunnah. Dan seorang muslim mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mendatangi undangan pernikahan, faqad asa abal qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim dengan atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang olehnya maka datangi undangannya. Ya. Datangi undangannya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kami sudah berakad dengan klien kami untuk melakukan pekerjaan pembuatan dokumen perizinan dari Pemkot yang kira-kira setebal 20 halaman dan ternyata ada aturan baru dari Pemkot bahwa dokumen perizinannya yang terbaru lebih banyak, semisal sampai 40-50 halaman, apakah boleh kami meminta tambahan biaya ke klien atas aturan baru tersebut dari 2 halaman? Apakah hal tersebut termasuk larangan bertransaksi dengan 2 harga? Kalau menurut saya, sebelum nanti itu dijalankan, ditanya dulu, Pak, ini ternyata ada perubahan dari Pemkot. Yang tadinya ada 20 berkas, ternyata ada 40 berkas. Banyak sekali, 2 kali lipat. Jadi kami minta negosiasi ulang masalah harga. Misalnya begitu ya. Karena kami ini akan butuh waktu yang lebih banyak, tenaga yang lebih banyak, ya. Pikiran, jadi kami minta negosiasi ulang. Jadi jangan langsung dikerjakan. Ya jangan langsung dikerjakan, menurut saya ya, kita buat apa, negosiasi ulang. Ya, masalah harga dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ya, saya ini kan dari Majalengka. Ini mau nanya masalah kunut subuh. Baik, sebelumnya volume televisi Bapak dikecilkan dulu Pak, biar tidak masuk ke ya. Telepon suaranya. Ya. Oke. Ya, jadi ini masalah kunut subuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah para sahabat memang tidak pernah melakukan gitu? Baik, itu saja. Iya, itu aja. Baik, barakallah Bapak. Baik. Wallahu a'lam bissawab ya. Apakah para sahabat pernah melaksanakan kunut subuh? Kalau pertanyaannya pernah atau tidak pernah, ya pernah. Mereka pernah melaksanakan kunut subuh. Ya, pernah mereka kunut subuh. Apakah Nabi pernah kunut subuh? Jawabannya pasti pernah. Ya, dengan yakin kita katakan pernah. Para ulama mengatakan ya Nabi pernah kunut subuh. Ya, berdasarkan banyak hadis. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apakah kunut subuh itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ya, apakah kunut subuh itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi ataukah tidak? Kalau dilakukan terus-menerus ya, atau kalau tidak dilakukan terus-menerus, kenapa Nabi kunut? Itu pertanyaan. Kalau Nabi melakukannya terus-menerus, ya tidak ada pertanyaan. Tapi kalau Nabi tidak melakukannya terus-menerus, muncul pertanyaan, kenapa Nabi kunut? Imam Ahmad berkata, kunut yang dilakukan oleh Nabi adalah terkait dengan kunut nazilah. Kunut karena ada musibah. Di mana ada 70 orang sahabat yang wafat. Sekitar 70 orang ya, 70 atau saya lupa jumlah pastinya. Ya, ada sahabat yang mereka adalah qurra, para pembaca Al-Qur'an, diminta untuk mengajarkan Qur'an, maka mereka diutus oleh Nabi mengajarkan Qur'an. Lalu di satu tempat yang namanya Bi'rul Ma'unah, mereka dikhianati lalu mereka dibunuh, dibantai. Maka saat itu Nabi melakukan kunut nazilah. Kata Imam Ahmad, begitupun Imam Abu Hanifah, kunut itu hanya ketika ada musibah saja. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun ada sedikit perbedaan di antara mereka, mereka mengatakan kunut subuh itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi. Adapun firman Allah dalam Al-Quran, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan bagimu ya Rasulullah. Apakah Allah akan mengazab atau memaafkan mereka? Ya fa innahum zalimun, mereka orang-orang zalim. Itu kata Imam Syafi'i, yang dihentikan adalah doa kutukan untuk orang-orang yang membunuh para sahabat. Adapun kunutnya tidak dihentikan, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Artinya ini masalah perdebatan. Ya, mereka sepakat bahwa Nabi pernah kunut. Tapi yang jadi masalah adalah apakah terus-menerus? Ya, ataukah sementara? Sebagian mengatakan terus-menerus seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sebagian mengatakan sementara. Ya. Kasus ya, karena ada kasus makanya mereka kunut, dan ini pendapat siapa? Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Apakah termasuk riba kalau kita melanjutkan cicilan rumah dari bank konvensional ke bank syariah, tapi di bank syariah itu ada akad asuransinya? Jazakumullah khairan. Allah alam bissawab ya, Allah alam bissawab ya, tentunya di Indonesia ada lembaga yang ada lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang disebut Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional. Tentunya mereka membuat fatwa, membuat petunjuk dan lain sebagainya untuk diterapkan di dalam transaksi yang terjadi di bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Ya, kalau sebatas ijtihad mereka, ya ijtihadnya ulama-ulama di Dewan Syariah Nasional, dan mereka punya kapasitas untuk memberikan taujih atau arahan dan lain sebagainya, mereka katakan tidak masalah. Ya tidak masalah artinya kita melakukan transaksi tersebut di bank syariah. Ya, tapi sebagian ustadz yang lain, ulama yang lain mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, menurut saya hal-hal yang sifatnya umum seperti ini hendaknya dibicarakan di dalam satu forum yang mengumpulkan bagian-bagian umat, baik dari apa yang setuju ataupun tidak setuju dikumpulkan. Agar kita umat ini tidak menjadi bingung, ya. Kalau saya cenderung apa namanya mengikuti apa-apa yang dipatwakan oleh apa namanya Dewan Syariah Nasional, ya. Ya, Dewan Syariah Nasional DSN, ya. Itu ya bisa kita jadikan sebagai rujukan, ya, di negara kita, ya, sebagai salah satu rujukan. Walaupun tidak maksum, pendapat mereka ya tidak pasti benar. Tapi sebagai satu ijtihad ya kita hormati, lalu kita apa namanya kita syukuri keberadaan lembaga tersebut di negara seperti Indonesia ini, ya, yang sangat butuh arahan-arahan para ulama dalam melakukan apa transaksi-transaksi muamalah. Jadi kalau kita berpatokan kepada DSN ya menurut mereka nggak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang GoFood, katanya riba, jadi enggak boleh. Saya tidak tahu. Allahu a'lam bissawab. Yang saya tahu hukum asal segala sesuatu itu mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Hanya saja kadang para ulama berbeda pendapat ketika mentakif, membagaimanakan. Apakah ini transaksi hutang piutang? Apakah ini transaksi jasa atau itu terjadi perbedaan pendapat? Ya, jadi saya tidak tahu hukumnya, tapi ya kalau kita kembalikan ke hukum asal muamalah adalah halal, ya selama tidak ada apa namanya dalil yang mengharamkan atau tidak ada sifat yang memang di dalamnya sifat haram. Sifat haram itu dalam Islam tiga, ya. Yang pertama ada riba, yang kedua ada goror ketidakjelasan, yang ketiga adalah zalim, ada kezaliman. Jadi haramnya transaksi kadang disebabkan karena ada riba di dalamnya, atau kadang ada kezaliman di dalamnya, atau ada goror ketidakpastian di dalamnya. Ketika salah satunya muncul, maka transaksi tersebut menjadi haram. Allah alam bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah izin bertanya, hukum kerja di notaris yang terkadang kita harus memberikan uang suap supaya surat cepat sekali. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah berkata, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap di neraka. Ya. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Ya, yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Kalau notaris itu pekerjaannya adalah mengurus surat-surat tanah, ya maka hendaknya mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Salah satu yang diharamkan adalah suap menyuap. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar, kata Nabi. Yang menyuap dan yang disuap di neraka. Allah alam bisuap. Apuan Ustadz, dalam hal ini kami sudah mulai prosesnya dulu. Di tengah proses pembuatan ada aturan tersebut. Maka dihubungi lagi. Artinya tanya, apakah kami bisa lanjutkan, Pak? Kalau mereka katakan silahkan dilanjutkan, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya berarti harus ada negosiasi, harus ada kejelasan, Pak. Ya mungkin nanti yang mengambil jasa Bapak tidak mau bayar, dia katakan ya kami sesuai kesepakatan. Kalau ada tambahan seperti itu, kenapa Anda tidak menghubungi saya misalnya? Oleh karenanya dalam walaupun sudah sampai di tengah, tetap harus dihubungi. Atau kita selesaikan sesuai dengan yang disepakati 25 dokumen. Adapun selebihnya jangan diselesaikan sampai ada akad yang baru. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.